الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah intahaina min babil nawasib. Wal an sanadkhul insyaallah ta'ala fi jawazimil mudhari'. Amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Pembahasan nawasib ikhwanillah, pembahasan penting. Dan karena hampir tidak ada kita membaca satu kitab dalam satu hari kecuali bertemu dengannya. Mesti bertemu dengan nawasib dan juga bertemu dengan jawazim. Maka pahami dengan baik. Kemudian kaifiyatul i'rab pada contoh dari halaman 73 sampai 75. Ini betul-betul dibaca dan diingat-ingat cara mengi'rab. Sesekali ada soal tiba-tiba sudah siap. Karena nahwu afalillah betul-betul hendaknya dipahami dan di luar kepala. Apalagi setingkat mumtah ini. Dia ibarat pondasi. Jadi betul-betul hendaknya kokoh. Dan tidaknya seorang mempelajari nahwu, mempelajari bahasa Arab, ya memang dia niatan untuk betul-betul menguasainya. Jadi ya gunakan akal kita untuk berpikir, untuk mengasah, akal. Jangan malas untuk berpikir, mengetahui apa ya Arab, dari suatu jumlah. Berusaha setiap ketemu jumlah kalau sudah belajar nahwu tertantang untuk mengi'rabnya. Ini berarti sudah terpatri pada dirinya keinginan betul-betul mempelajari nahwu secara khusus dan bahasa Arab secara umum. Barakallahu wa alhamdulillah alhamdulillah. Syekhuna Yahya hafizahullah taala telah kembali ke Yaman. Dan markaz sudah dibuka. Tayyib, bagi mereka-mereka yang punya cita-cita untuk belajar di sisi para ulama, untuk duduk, talaqqi, mulazamah, di sisi alim yang betul-betul diketahui kekokohannya dalam berbagai macam bidang, terkhusus dalam nawazil, dalam perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin, alhamdulillah. Sekarang harapan semakin besar untuk para hurufat bisa kembali belajar. Walaupun sampai saat ini penerimaan baru khusus untuk para bujang, sekarang dibujang untuk dalam negeri dulu. Tapi insya Allah ta'ala kedepannya kita yakin akan kita khusnudzan untuk bisa terbuka kembali bagi penuntut ilmu huraba yang asing. Baik. Jawazimul mudhari'. Amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wal jawazimu 18. Wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wala fil nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi syi'ri khassa. Dikatakan di sini oleh musannif bahwasanya jawazim jamak dari jazim, yaitu amil yang mengubah fi'il mudhari' dari kondisi asal yang rafa menjadi apa? Jazm. Namanya dinamakan jazim. Jamaknya jawazim. Bentuk jamak apa ini, Ahmad? Jamak taksir khususnya sewa mentahan jumu. Baik. Dikatakan amil-amil yang menjazamkan ada 18. Kemudian disebutkan ke-18 amil tersebut. Sekarang kita baca syarahnya. Qala Abu Hanas hafizahullahu ta'ala, ba'da an faragha al-musannifu rahimahullah min dhikri al-nawasibi syara'a fi dhikri al-jawazim. Setelah musannif selesai dari menyebutkan nawasib, amil-amil yang menasabkan, ada berapa na'am yang betul-betul menasabkan mukasyaf? 4, yaitu an, lan, idan, kain. Nah, setelah menyebutkan nawasib, beliau memulai na'am menyebutkan jawazim. Qala wal aslu fi jazmil fi'li an yakuna bisukun wa yanubu anhu hadfun nuni fil af'alil khamsah wa hadfu harfil illati fil fi'lil mu'tadil akhir. Dan hukum asal dalam jazmnya suatu fi'il ikhwani fi'la yaitu dengan sukun. Maksudnya apa? Nah, alamat dari fi'il mudhari' yang dijazmkan asalnya apa? Sukun. Kemudian menggantikan sukun tersebut yaitu hadfun nun. Hadfun nun kapan ikhwani fi'la atau pada kondisi apa? Yaitu pada kondisi af'alul khamsah. Kalau ditanya af'alul khamsah itu fi'il mudhari' yang bagaimana, Riki? Nah, maksudnya fi'il mudhari' yang bergabung dengan alif tasniyah, na'am, wawu jama'ah, dan ya mukhatabah. Nah, af'alul khamsah jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Tinggal dibolak-balik harus sudah betul-betul mungkin di sini. Barakallahu fikum. Wa hadfu harfin illah, dan apa? Membuang huruf illah. Fil fi'lil mu'tal lil akhir, pada fi'il mu'tal akhir. Yang dimaksud dengan fi'il mu'tal akhir itu apa? Akbar. Fi'il mu'tal akhir itu apa? Fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilah, yaitu alif, ya, atau wawu. Baik. Berarti kan memberikan pengertian yang jelas. Mu'tal akhir yaitu berarti apa? Yang akhirnya berupa huruf ilah. Kemudian huruf ilah itu apa? Ya, alif, ya, dan wawu. Wa huwa yuzamu idza sabaqahu ahadul adawatin jazimah. Nam dan fi'il. Fi'il tentunya kalau kita sedang membahas jawazim dan nawasib, yang dimaksud dengan fi'il mesti fi'il apa? Abang Dilbar. Fi'il mudhari'. Nah, dan fi'il mudhari' ini dijazmkan apabila mendahuluinya salah satu dari al-adawatin jazimah. Jadi apa? Alat-alat yang menjazmkan. Nah, sekarang kita akan membahas alat-alat atau sarana-sarana yang dalam istilah khusus pada bidang nahwu dinamakan dengan amil. Amil yang menjazmkan itu apa saja? Dan wahiya ala kismain, dan adawatul jazimah ini wahiya, kalian perhatikan wahiya kembalinya kepada al-adawatul jazimah. Ya. Adawatul jazimah ini ala kismain terbagi menjadi dua. Al-awwal ma yajzimu fi'lan wahidan wathani ma yajzimu fi'lain. Yang pertama yang menjazmkan satu fi'il saja, yang kedua yang menjazmkan dua fi'il. Nah sekarang apa saja yang menjazmkan satu fi'il? Apa saja? Wahia, yaitu lam, walamma, walamul amri wa du'ai, wala fil nahi wa du'a. Berarti berapa? Ada berapa ini? Kalau dihitung hamzah, empat. Ya, empat saja. Lam, kemudian lamma, dan lamul amr wa du'a. Ini satu nama afanillah yang kemudian biasa dengan naam ringkas, naam lamul amr, atau lebih bagus lagi penyebutannya naam lamut talab. Lamut talab, karena at-talab mencakup apa? Amr, doa, dan iltimas namanya. Tapi untuk taraf naam pemula ikhwanifillah, tidak mengapa menyebut lamul amr, itu saja sudah cukup. Tapi kalau ingin detail lagi, namanya lamut talab. Karena apa? Lam untuk apa? Permintaan berupa perintah atau larangan, berupa perintah atau doa atau apa? Iltimas. Kenapa? Kok ada tiga macam ini? Sebagai faedah kalian ingat-ingat. Nah, karena apa? Seorang meminta afanillah, meminta. Nah, meminta itu ada tiga macam dilihat dari yang diminta. Kalau kita meminta kepada orang yang lebih rendah, ini namanya amr, namanya perintah. Yang tua meminta kepada yang lebih muda, namanya apa? Merintah. Tapi kalau naam doa, ini permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi, namanya doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan perintah walaupun pakai fi'il amr. Kita meminta kepada Allah pakai apa? Fi'il amr. Rabbi adkhilni naam al-jannah. Wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga. Adkhilni, ini fi'ilnya apa? Fi'il amr. Tapi ini dinamakan apa? Doa. Baik, dinamakan doa karena permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga namanya iltimas. Iltimas yang dimaksud dengan iltimas yaitu apa? Permintaan dari apa? Seseorang yang sederajat, yaitu naam kedudukannya sama, sama umurnya, naam sesama teman, akron. Ini namanya iltimas. Ini perincian naam tentang apa jenis talab dalam ilmu ma'ani secara maknanya. Tapi dalam nahwu afanillah, seorang menamakan lam yang masuk pada fi'il mudhari' memiliki makna ini, menyatakan dengan mudah lamul amr tidak mengapa. Kemudian la bin nahi wa du'a, dan la pada nahi dan doa, larangan dan doa. Nah, karena juga sama, suatu larangan, nah, tayyib, dilihat dari yang dilarang itu tiga jenis, yaitu nahi apabila apa? Melarang kepada yang lebih rendah, ini namanya larangan. La tadkhul, na'am, la tadkhul baiti, dilarang untuk masuk ke rumahnya. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya, wala taqrabuz zina, ini namanya la nahi yang jelas. Sedangkan doa afanillah apabila apa? Naam, dari seorang hamba kepada penciptanya. Naam, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini apa? Doa. Karena kita apa? Meminta kepada Allah agar tidak apa? Tidak apa ini? Rabbana la tu'akhidna, tidak menyiksa kami. memberikan hukuman kepada kami. Baik. Walaupun maknanya kalau antum cari di kamus, akhadha maknanya apa? Akhadha mengambil. Nah, tapi di sini maksudnya Rabbana la tu'akhidna, yakni jangan engkau siksa kami. Sebagaimana dalam ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya dhaliman. Akhdhu rabbika yakni adab yang ditimpakan oleh Rabbmu. Baik. Berarti kesimpulannya ikhwanillah, kita sekarang pakai yang mudah saja. Nah, baik. Mengenai ma'ani yang terkandung itu nanti urusan ilmu balaghah. Nah, urusan ilmu balaghah semoga antum bisa mempelajarinya, karena balaghah penting untuk seseorang lebih bisa merasakan na'am dalamnya sastra dalam Al-Qur'an ikhwanillah, terasa indah. Nah, dan sangat membantu seseorang dalam mengambil istinbat juga. Intinya apa? Lam, lama, kemudian lamul amr dan la nahiyah. Ini yang menjazmkan satu fi'il. Kemudian ma yajzimu fi'lain, yang menjazmkan dua fi'il. Wahiyal baqi, yaitu yang tersisa. Naam, yang tersisa yang naam belum disebutkan. Naam, karena baru dikurangi 4 saja. Baik. Kita sekarang masuk pada perincian. Awalan yang pertama, naam, perincian dari ma yajzimu fi'lan wahidan. Alat-alat yang menjazmkan fi'il yang satu. Jadi menjazmkan satu fi'il saja. Wahia, yaitu berapa tadi? Nah, berapa semuanya? Ukasha? 4. Dan sekarang lam. Perhatikan, wahia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nahwu qawlihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Naam, lam yalid wa lam yulad. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti kan lam yalid. Naam, yalidu asalnya fi'il mudhari', fi'il madinya apa? Fi'il madi dari yalidu. Indak-indak ya rijal. Yusurah. Walada yalidu. Kemudian fi'il mudhari' yang kemasukan amil jazm lam, menjadi lam yalid. Asalnya ikhwani fillah yaulidu. Walada yaf'ilu, ya tidak? Fa'ala yaf'ilu, berarti harusnya yau lidu. Yau lidu, walada yau lidu. Ini kaidah iklan yang panikilah antum ingat sebagai kaidah satu ini saja dulu. Mumpung ketemu. Ketika ada dua huruf afanikillah pada fi'il mudhari', wawu jatuh, nah, di antara dua huruf yang sebelumnya fathah, setelahnya kasrah, maka wawu ini harus dibuang. Apabila wawu jatuh, nah, sebelumnya fathah, setelahnya kasrah, wawunya harus dibuang. Nah, menjadi apa? Yalidu. Enak apa? Contoh yang lain apa? Hadum. Hadum misal. Wa'ada. Kaidah asalnya apa? Asalnya apa, Ridwan? Yaw'idu. Kaidahnya apa? Wawu jatuh sebelumnya fathah, setelahnya kasrah. Maka wawunya harus dihilangkan menjadi wa'ada ya'idu. Ya'idu. Ini satu kaidah yang dipegang. Maka kita kembali kepada yalidu, ketika kemasukan amil jazm lam yalid. Kemudian ketika dibentuk menjadi apa? Shighah mabni majhul. Yalid kan apa? Beranak. Kalau diperanakkan menjadi apa? Yulad. Perhatikan kembali wawunya. Perhatikan wawunya kembali enggak? Wawunya balik lagi. Wawunya balik lagi. Kenapa? Karena wawu ini hilang tatkala apa? Sebelumnya fathah, setelahnya kasrah. Maka kalau na'am tidak terpenuhi itu, wawunya ini tidak terima, dia balik lagi. Ya, dia balik lagi, mandi muncul lagi ini. Lu yulad. Na'am walam yulad. Tidak bisa kita katakan walam yulad. Tidak boleh. Tapi walam yulad. Wawunya harus dikembalikan. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh mendzalimi wawu, mengusir sembarangan tanpa dalil. Nah, saya nanti kita kalau masuk kaidah alif, ingat-ingat ya alif. Ini sekarang kaidah wawu. Tapi di sana juga ada wawu fathah. Ini wawu sekarang diusir kalau dia jejer sebelumnya fathah, setelahnya kasrah. Di sana ada wawu yang juga dicuri. Nah, ada wawu yang dicuri. Jadi wawu ini kasihan memang, kadang diusir, kadang dicuri. Ya. Nah, wawu curian itu adalah wawu. Wawu yang dicuri itu pada wawunya siapa? Wawunya Dawud. Nah, wawu pada Dawud dicuri ya, Fadilillah. Siapa yang nyuri? Amr. Nah, Daim. Kenapa ya, Fadilillah? Karena Dawud, ya, dibaca wawunya tapi tidak ditulis, karena wawunya sudah dicuri oleh Amr. Dawud. Tapi kalian membacanya tidak boleh Dawud, tapi Dawud. Ada matnya Dawud, seakan-akan di sini ada wawu. Loh, kemana wawunya? Ya, dibikin apa? Candaan oleh orang-orang lughah. Wawunya dicuri oleh Amr. Loh, kenapa? Iya, karena ini ada wawu tapi tidak berbunyi. Nah, saya Amr dikasih wawu dan curian dari Dawud, makanya apa? Tidak bunyi di sini, dia sembunyi. Nah, saya disembunyikan, tidak dibunyikan untuk membedakan dengan Umar. Nah, kalau tanpa wawu kita bacanya Umar. Saya, maka biasa dibikin teka-teki dari mana wawunya Amr, ya, mencuri dari wawu Dawud. Ini sebagai selingan saja. Nah, tapi jangan menuntut Amr nanti kalau ketemu ya. Yang namanya Dawud tidak boleh menuntut Amr. Karena lam berarti kan kita kembali ke lam. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kenapa dinamakan harfu nafyin? Karena memberikan makna nafi, yaitu peniadaan, berarti tidak. Dinamakan harfu jazmin kenapa? Karena dia menjazmkan fi'il madhi, ya. Menjazmkan fi'il mudhari. Ya, kenapa mandu? Iqra. Menjazmkan fi'il mudhari bukan fi'il madhi. Zain. Kemudian wakal bin kenapa? Perhatikan, dinamakan lam itu harfu qalbin karena dia mengubah zaman fi'il mudhari yang asalnya bermakna hal atau istiqbal menjadi zaman maldi. Makanya dinamakan qalb, ya. Naam, pengubahan. Makanya orang mengkudeta, ikhwanifillah, revolusi, bahasa Arabnya apa? Bahasanya Arabnya apa? Mengkudeta. Hah? Apa Arif? Hah? Apa? Al-inqilab. Naam, inqilab. Tayyib. Harfu qalbin, kenapa tadi dinamakan harfu qalbin? Hasan. Mengubah. Apa yang diubah? Zaman fi'il mudhari yang asalnya. Apa zaman fi'il mudhari asalnya? Zaman hal dan mustaqbal. Karena dua zamannya, ya kan? Menunjukkan zaman hal dan mustaqbal. Ketika kemasukan lam berubah menjadi zaman apa? Zaman apa? Madi. Inilah sebabnya kenapa dinamakan harfu qalbin. Tayyib. Tayyib. Contohnya sekarang. Mandi, apa bahasa Arabnya mandi? Indah sitik. Hah? Sudah mandi belum? Hah? Apa? Irtasala. Mudhari'nya apa? Lebih irtasala mudhari'nya irtasilu. Kalau aku akan mandi atau aku sedang mandi, berarti fi'ilnya apa? Abdilbar. Aku sedang mandi atau aku akan mandi. Hah? Al-tasilu. Jangan lama-lama bikin ya, Abdul Fahd. Nah, mudah ini. Al-tasilu. Dalam penulisan berbedakan. Kalau kalian mendapati kitab, nah, dalam penulisan kan sama tadi. Saya bikin enggak klik aja. Ya. Tadi ini bacanya apa seperti ini? Hah? Irtasala. Karena apa? Alifnya tidak dituliskan hamzah di atasnya atau di kasrah. Ini tidak boleh. Walaupun ini kasrah, alifnya tidak boleh kita tulis hamzah di sini. Kenapa? Karena hamzahnya irtasala, hamzah wasal namanya. Dia hanya didatangkan untuk bisa kita membaca ghin yang disukun di awal. Namanya hamzah wasal sebagai pembantu. Makanya ketika sebelumnya ada huruf misalnya fa, maka ini seakan-akan tidak ada, menjadi faltasala walaupun tertulis ada. Nah sekarang kalau altasilu, sama huruf-hurufnya sama, cuman untuk nah di depannya ditulis dengan hamzah qat'i. Al-tasilu. Nah, sama. Yang tulisannya juga sama, yang lain apa? Perintah untuk mandi apa? Mandi kamu. Mandi kamu esitik misalnya apa? Bisa. Hah? Iqtasil. Iqtasil. Nah, iqtasil juga tidak boleh ditulis hamzah. Jadi iqtasil. Nah, iqtasil dan iqtasala tulisannya sama persis. Lalu kita bedakan bagaimana? Bedakan kalau kalian membaca kitab harus jeli. Ini yang diinginkan apa? Ya, harus bisa jadi kekuatan menebak apa yang diinginkan oleh pembicara, qolibillah, juga oleh penulis dalam suatu kitab. Ini penting. Nah, penting. Apalagi kalau menjadi penterjemah. Sekarang kita masuk ke abtasil. Abtasil, karena ini fi'il mudhari'. Aku akan mandi. Ini zaman yang ditunjukkan zaman apa? Zaman apa yang ditunjukkan akbar? Mustaqbal atau hal? Sedang atau akan mandi? Silakan memilih. Nah, sesuai dengan apa konteks. Sekarang kalau kemasukan lam, lam al-tasil. Nah, lam al-tasil. Aku belum mandi. Aku belum mandi. Belum mandinya ini sudah atau belum? Belum mandinya sudah atau belum? Hah? Apa dengan jawabannya? Sudah, ya kan? Zamannya menjadi mandi, paham tidak? Ketika mengatakan al-tasil, aku akan mandi. Nah, aku akan mandi. Kemudian ditambahi lam, lam al-tasil. Lam al-tasil. Aku belum mandi. Atau boleh juga mengatakan aku tidak mandi. Aku tidak mandi karena dingin. Ya, hujan terus. Aku tidak mandi. Tayyib, aku tidak mandi. Ini zaman yang ditunjukkan rasakan ya, Hanifilah, untuk bisa memahami qalbin dengan betul-betul. Aku tidak mandi. Nah, ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah, ya tidak? Aku tidak mandi, ya memang mandi. Sesuatu yang telah lewat. Nah, dan mandinya ini bisa berlangsung sampai saat dia berbicara, bisa tidak. Nanti ini ada sisi perbedaan dengan lama, lam dan lama. Cuman pahami makna qalbin, yaitu mengubah yang asalnya menunjukkan apa zaman hal atau istiqbal menjadi zaman madhi. Paham? Paham ya? Nah, Bakhtiar, paham? Hah? Harus paham. Kalau tidak paham, push up. Sudah teman-teman diterangkan. Baik. Sekarang yang kedua, lama. Kita ambil dua ini biar selesai, karena ini dua teman sejawat, jangan dipisah-pisah. Lam dan lama yang kedua. Wahiyya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sama atau tidak dengan lam? Sama. Nah, karena lam dan lama memiliki lima kesamaan. Nah, lam dan lama memiliki lima kesamaan, alhamdulillah. Yang tiga disebutkan di sini, yaitu sama-sama apa? Yang empat bahkan. Empat. Empat disebutkan di sini. Harfun sama-sama huruf. Nafyin sama-sama menafikan. Kemudian jazmin sama-sama menjazmkan. Qalbin sama-sama mengubah zaman fi'il mudhari' menjadi apa? Menjadi zaman madhi. Kemudian yang kelima, afanifillah. Naam, apa? Sama-sama bisa dimasuki oleh apa? Hamzah. Hamzah istifham. Makanya dipisah oleh Ibn Ajur menjadi alam dan alamma. Paham? Ini lima kesamaan. Ya. Dan kedua-duanya sama-sama masuk fi'il mudhari', ini jelas. Sama-sama huruf yang masuk khusus pada fi'il mudhari'. sama-sama menafikan, sama-sama menjazmkan, sama-sama mengubah zamannya dan sama-sama bisa menerima alif, menerima apa? Hamzah istifham. Taib. Nahu qawlihi ta'ala lamma yalhaqu bihim. Lamma yalhaqu bihim. Taib, yalhaqu fi'il madinya apa? Apa Ja'far? Lahiqa yalhaqu. Taib. Nah, untuk contoh yang lebih mudah bagi kalian, misalnya apa? Lamma yadkhulu as-sakan. Mereka belum masuk ke asrama, masih di masjid. Nah, lamma yadukul adab. Mereka belum merasakan adab. Perhatikan catatan kaki. Wa amma alam wa alamma fa asluhuma lam wa lamma wa innama zidat alaihima hamzatul istifham. Adapun alam dan alamma, maka asal dari keduanya itu sebenarnya adalah lam dan lamma, hanyalah ditambahkan pada keduanya itu hamzah istifham. Maka tidak perlu dibedakan, tidak perlu dihitung sendiri. Kalau Ibn Ajur menghitung sendiri jadinya 4, padahal kalau disederhanakan cuma berapa? Alif cuma 2. Nah, karena alam adalah apa? Lam yang ditambah hamzah istifham. Dan alamma adalah lamma yang ditambah hamzah istifham. Hamzah istifham itu apa hamzah? Hamzah yang menunjukkan apa? Pertanyaan. Nah, dan ini banyak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, bermakna, akhirnya bermakna tanya. Tayyib, belumkah kalian melihat atau tidakkah kalian melihat? Alam tara. Taib. Kemudian catatan kaki nomor 2, ketika menjelaskan tentang huruf lamma, hiya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin mithlu lam, seperti lam. Nah, ada berapa kesamaan tadi? Ada 5 kesamaan ditambahkan yang belum disebutkan dalam rentetan ini. Apa tadi? Bisa menerima alif, alif terus yang ingat, bisa menerima hamzah istifham. Wa faraqatha fi ba'dil umur, dan apa? Menyelisihi lam, ya. Alam, ya, faraqat. Faraqatha maksudnya apa? Alam ini menyelisihi lam. Berbeda dengan lam pada beberapa perkara. Minha annal manfiya biha mutawaqqi'un husuluh. Bahwasanya sesuatu yang dinafikan dengan lamma itu afanifillah, na'am, diharapkan terjadinya. Masih ada harapan besar terjadinya. Makanya kalau dalam mengartikan untuk lamma itu adalah belum. Nah, sedangkan lam biasanya diartikan tidak. Nah, hal akal itu, nah, hal akal itu atau hal ta'asya itu, hal ta'asya itu ajibu ya ikhwan. Hal ta'asya itu lama. Lama atau lam? Kalian berharap bisa makan malam enggak? Sudah makan malam? Belum, berarti lama. Lama apa berarti? Lama ta'asya. Baik. Makan malam. Fi'il mudhari'nya apa? Natasha. Natasha. Baik. Kemudian dibuang huruf ilahnya, lam Natasha. Lamma Natasha. Kami belum makan malam. Yang mudah saja. Naam. Hal naam. Hal akaltum? Berarti apa? Lamma na'kul. Lamma na'kul. Kami belum makan. Jadi untuk lama, alhamdulillah, dia ada harapan untuk terjadi dengan harapan yang besar. Baik, yang dinafikan. Sedangkan yang lam ini, nah, terkadang untuk perkara memang tidak terjadi. Nah, baik. Seperti dalam apa? Dalam ayat alhamdulillah. Lamma lam yalid wa lam yulad. Apakah ada harapan terjadi? Tidak. Nah, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Tapi lamma yalhaqu bihim, belum nah mendapati mereka. Nah, tayyib, belum menimpa mereka. Tayyib ini menunjukkan ada. Nah, kedepannya itu akan ketika dapat azab tersebut. Atau nah, mereka dapat kenikmatan yang Allah janjikan. Tayyib. Ini salah satu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain, ikhwanillah. Nah, yang butuh untuk diketahui berhubungan dengan lam dan lamma, lam dan lamma. Tayyib. Bahwasanya lamma itu bisa dibuang. Fi'ilnya itu bisa dibuang. Makanya boleh mengatakan apa? Nah, hal ihtasaltum? Apakah kalian sudah mandi? Boleh menjawab dengan jawaban apa? Lamma itu toh. Lamma. Tapi tidak boleh mengatakan lam. Jawabnya cuma lam. Tidak boleh. Tapi kalau menjawab dengan lamma gitu saja, tidak ada fi'ilnya, boleh tidak? Boleh. Ini perbedaan antara lam dan lamma. Baik. Hal katamtum al-wajibat. Hal katamtum al-wajibat. Apa maknanya? Hah? Apakah kalian sudah menulis PR? Nah, kalau menjawab belum, berarti bagaimana jawabnya Siddiq? Lamma. Kalau mau dilengkapi fi'ilnya, lamma aku belum menulisnya, aku saja. Lamma, jangan lama-lama. Hah? Lamma aktub. Paham? Tapi kalau dibuang fi'il mudhari'nya boleh tidak? Boleh. Lamma. Tapi kalau lam, boleh tidak dibuang fi'il mudhari'nya? Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan lam. Tapi harus lam aktub. Ini perbedaan kedua itu cukup. Ada lima perbedaan. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih tinggi insyaAllah. Cuman ini bagus untuk kalian. Nah, pahami dengan baik antara lam dan lamma. Persamaannya apa, perbedaannya apa, kemudian fungsinya apa. Ya, juga dalam memaknakan, dalam mengartikan, menerjemahkan ini penting. Karena seorang berbicara antara apa tidak dan belum, ini penting. Seorang yang punya harapan, seorang yang punya tekad, biasanya ketika ini belum, menunjukkan dia ada harapan. Nah, kamu sudah paham bahasa Arab belum? Sudah paham belum? Dia tidak, tapi belum. Karena belum berarti dia punya harapan untuk bisa. Ya. Nah, barakallahu fiikum, ini tinggal-tinggal. Nah, nak kami bihada subhanakallah.